Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan taufiknya bagi kita semua untuk melakukan amal-amal kebaikan dalam Islam, untuk selalu menuntut ilmu agama, untuk kita dimudahkan mengenal keutamaan-keutamaan yang besar dalam Islam, yang dengan sebab itu kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dan meraih keutamaan tersebut sesuai dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Di kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kita ingin kembali mengingatkan tentang targib untuk menyambut bulan Ramadan, motivasi untuk menyambut bulan Ramadan, karena tentu saja setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, seseorang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, keselamatan untuk dunia dan akhiratnya, pasti merindukan bulan-bulan kebaikan seperti ini. Karena inilah kesempatan dia mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengampunan darinya, mendapatkan keberuntungan dan menghindarkan dirinya dari kerugian atau keburukan. Kita semua ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar kemudian mengucapkan amin 3 kali. Ya, hadis ini asalnya terdapat dalam Sahih Muslim. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, 3 doa yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ragima anfu abdin, ragima anfu abdin adrakahu syahrul ramadhan, adraka syahrul ramadhan tumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan berlalu dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Yakni sekedar pengampunan dosa dia tidak dapatkan, berarti ini hamba yang benar-benar merugi, yang benar-benar celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sampai kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Lathaiful Ma'arif, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwahu. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lain. Yakni karena ini musimnya pengampunan, bahkan musim kebaikan-kebaikan besar yang lainnya selain maghfirah, maghfiratul dzunub, pengampunan dosa, ketika seorang tidak mendapatkannya di bulan ini, maka lebih susah lagi dia akan mendapatkan pengampunan itu di bulan-bulan lainnya. Nah, tentu di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi. Kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung dengan kedatangan bulan Ramadan. Inilah kesempatan kita mempraktekkan ilmu kita selama ini. Inilah waktu kita mempraktekkan pelajaran tentang iman, kemudian pelajaran tentang fikih yang berhubungan dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, agar kita bisa meraih keutamaan yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita tahu musim kebaikan seperti ini hanya ya berlangsung, mungkin kita alami tahun ini, belum tentu kita akan berjumpa dengannya di tahun-tahun berikutnya. Dan kita juga tahu bahwa dulunya para ulama salaf, orang-orang yang saleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum kedatangan bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, siapapun yang menginginkan kebaikan, yang ingin mempraktikkan ilmunya, yang ingin melihat bukti benarnya imannya, yang ingin benar-benar melihat bahwa ilmu yang dipelajarinya selama ini adalah ilmu yang bermanfaat, maka bukti semua itu akan terlihat bagaimana kita menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah di musim kebaikan yang paling besar dalam Islam ini. Jadi kita tahu bulan Ramadan ya adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah lebihkan dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan memilih, yakni mengistimewakan di antara makhluknya satu dibandingkan yang lain. Di antara manusia Allah memilih para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, mengistimewakan mereka dibandingkan yang lain. Kemudian bahkan di antara para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, Allah memilih para rasul yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, ya. Kemudian Allah memilih di antara ulul azmi dua nabi yang mulia, yang mereka adalah khalilullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihku menjadi khalilnya, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya. Kemudian di antara dua nabi ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terbaik. Kemudian untuk tempat Allah subhanahu wa ta'ala memilih dua tanah suci Haramain, Mekah dan Madinah, dengan keutamaannya, keistimewaannya dibanding tempat-tempat yang lain. Kemudian di antara waktu, di antara musim-musim kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan, dibandingkan waktu-waktu yang lain, lebih afdol dan lebih utama. Ya, memang ada perselisihan di kalangan para ulama antara 10 hari awal bulan Dzulhijjah, karena ada dalil yang tegas menyebutkan keutamaan musim kebaikan ini. Mana yang lebih utama, antara 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan? Itu yang dimaksud dengan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sahih, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yani ayyam al-ayyamul ashar. Al-ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amal kebaikan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini yang menjadikan perselisihan di kalangan para ulama. Mana yang lebih utama antara dua musim kebaikan tadi? Cuman yang jelas, ya, di dalam dua musim kebaikan ini terdapat amal-amal ibadah yang agung. Kita tahu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di situ terdapat pengamalan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian ada salat Idul Adha di tanggal 10-nya. Ya, sebelumnya ada amal-amal besar di situ. Demikian pula 10 hari terakhir bulan Ramadan. Setelah itu dirangkaikan dengan salat Idul Fitri. Sebelumnya ada amal-amal yang besar di situ. Yang jelas di sini ikhwanan akhwat fiddin hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musim kebaikan ini dipilih dan diistimewakannya dibandingkan musim-musim yang lain adalah sebagai wujud rahmat Allah bagi kita semua, agar ketika kita berjumpa dengan musim ini, kita mendapatkan kesempatan untuk meraih semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan secara berlimpah di musim ini melebihi dari musim-musim yang lainnya. Makanya pantas kalau kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Pantas kita tahu semua kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang kita kenal riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu qad ja'akum syahrul ramadan wa huwa syahrun mubarak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, memberi kabar gembira kepada para sahabatnya, yakni kepada umatnya tentu saja maksudnya, qad ja'akum syahrul ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, atau akan datang kepada kalian bulan Ramadan, yang mana bulan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan yang berlimpah. apalagi yang dinantikan oleh seorang hamba dalam kehidupannya di dunia, kalau bukan mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah, sebab-sebab al-ihsan, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pengampunannya, apalagi amal-amal yang dilipat gandakan keutamaannya dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan mendapatkan keridhaannya, meraih surganya, dan penjagaan dari api neraka, yang itu semua ada di dalam bulan Ramadan, yang itu semua kebaikan-kebaikan yang Allah, keberkahan-keberkahan yang Allah jadikan di bulan ini. Jadi ini semua adalah wujud dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada manusia. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita tahu banyak di antara hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan, yang tentu merindukan menjadi orang yang saleh. Akan tetapi karena kelemahan imannya atau kurangnya ilmunya atau banyaknya fitnah yang dihadapinya, sehingga mungkin pertumbuhan imannya lambat. Meskipun dia sudah berusaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan musim-musim kebaikan yang terbaik seperti ini sebagai kesempatan untuk kita bisa meraih karunia yang kita dambakan tersebut, atau yang didambakan oleh setiap orang yang menginginkan kebaikan ini, untuk ya mempercepat pertumbuhan imannya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan dirinya. Ini diantara maksud Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan musim-musim kebaikan yang terbaik seperti ini. Oleh karena itu, mungkin juga sudah pernah antum dengarkan dan pernah juga kita nukilkan, ya, kabar gembira yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi kan. Kabar gembira bagi semua orang yang ada kebaikan pada dirinya. Bukan hanya kabar gembira bagi orang-orang yang imannya sudah sempurna, yang sudah semangat dan rajin berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, pastinya antum semua, apalagi kita bahas kemarin pembahasan kajian kita Kitab Taudih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, ya, tulisan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kan kita bahas ciri-ciri iman yang benar. Ya, termasuk di antaranya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah. Pasti kita berpikir bagaimana caranya kita meraih keutamaan ini? Bagaimana caranya agar bisa tumbuh semangat mengerjakan kebaikan dalam diri kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih tentang sifat-sifat hamba yang imannya benar ini. Ya, yang tentu kita inginkan dalam hidup kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Maka di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan musim kebaikan seperti bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian mengamalkan ibadah-ibadah ketaatan yang benar sesuai dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mendapatkan balasan kemudahan meraih taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keutamaan tersebut. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan makna kabar gembira ini. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, kaifa la yubasyarul mu'min bifathi abwabil jinan, wa kaifa la yubasyarul mudhnib bi iglaqi abwabin niran, Wa kaifa la yubasyarul aqil bi tasfidis syayatin. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira mendengarkan kabar pintu-pintu surga yang dibuka? Apalagi yang dicari oleh orang yang beriman dalam kehidupannya di dunia, dalam upaya mereka meningkatkan iman, berusaha untuk bersemangat mengamalkan amal-amal kebaikan, kalau bukan mencari keridhaan Allah, yang dengan sebab itu dia meraih surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang kenikmatannya kekal abadi. Jadi, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira mendengarkan berita ini? Karena kesempatan bagi dirinya untuk mencatatkan dirinya, memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hidayahnya agar dimudahkan masuk ke dalam surganya. Yang kedua, bagaimana mungkin orang yang berdosa tidak gembira? Orang yang banyak berbuat dosa, yang mengetahui dirinya banyak kekurangan dan kelemahan, ternyata dia juga tidak luput dari kegembiraan atau kabar gembira yang ada di bulan Ramadan. Karena mendengarkan berita di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Berarti kesempatan bagi dirinya untuk meraih pengampunan Allah, mengambil sebab yang akan menghalangi dia dari azab neraka. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, salah satu keutamaan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil orang-orang yang akan dimerdekakannya dari api neraka selama bulan Ramadan, dan itu berlaku di setiap malam bulan Ramadan. Pengampunan dosa, ya, pembebasan dari api neraka. Bagaimana mungkin orang-orang yang tahu dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, banyak kekurangan dalam ibadahnya, tidak gembira mendengarkan kabar gembira ini, menjadikan dia bersemangat, menjadikan sebab untuk membersihkan dirinya, yang dengan sebab itu kemudian dia akan semakin bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata beliau terakhir, wa kaifa la yubasyarul aqil, bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira mendengarkan berita syaitan dibelenggu. Ya, yang selama ini syaitan dan hawa nafsunya yang merupakan sebab utama yang menjerumuskan manusia, menggoda manusia untuk lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan manusia selalu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan buruk. Ternyata selama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tipu daya syaitan ini lemah, kesempatan bagi hamba untuk memperbaiki dirinya, untuk menguatkan keimanannya, membiasakan dirinya menghadapi tipu daya syaitan. Maka ini wujud kegembiraan yang menjadikan orang-orang yang beriman yang ingin selalu melatih dirinya menjadi hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa. Ya, sebab-sebab seperti ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan pada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di musim kebaikan yang paling utama ini. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, memang menyambut bulan Ramadan pasti akan selalu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Apalagi ketika mengingat keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini. Hadis yang kita kenal yang selalu dibawakan di bulan Ramadan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin." Qala azza wa jal, "Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ini hadis yang cukup terkenal. Sering dibawakan ketika bulan Ramadan. Atau hal-hal yang berhubungan dengan targhib Ramadan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal yang dilakukan manusia adalah untuk dirinya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Jadi menunjukkan ada keistimewaan puasa. Kenapa dikecualikan dibandingkan amal-amal yang lain? Padahal puasa kan juga termasuk amal. Ya. Kecuali puasa, karena puasa itu adalah milikku, untukku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hambaku ini meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Antum perhatikan keistimewaan ini, berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan puasa ini dengan keistimewaan yang tidak ada pada ibadah yang lainnya. Sampai kata sebagian dari para ulama, ya, ada ibadah-ibadah lain yang hamba itu meninggalkan beberapa hal yang tadinya Allah halalkan. Tapi tidak semua terkumpul seperti yang terkumpul pada puasa. Contoh seperti orang berihram, haji atau umrah. Kan dia tidak boleh. Ya, berhubungan suami istri yang tadinya halal. Atau hal-hal yang membawa ke arah itu. Tidak boleh dia lakukan. Tapi tetap boleh makan dan minum. Atau misalnya orang yang melaksanakan sholat. Tidak boleh melakukan hal-hal itu tapi waktunya terbatas. Adapun puasa, Masya Allah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini tidak didapatkan. Dan Allah sebutkan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita perhatikan, ada penjelasan dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif sehubungan dengan masalah pengecualian yang disebutkan di dalam hadis ini, apa maknanya dan kembalinya kepada penjelasan yang mana dalam hadis ini. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan dengan lafaz yang sedikit berbeda yang semuanya sahih. Misalnya ada riwayat yang menyebutkan seperti ini, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li, dengan lafaz yang lebih ringkas, semua amal yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku. Jadi masalah melipat gandakan tadi tidak disebutkan dalam riwayat ini. Baik. Kemudian Ada disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, likulli amalin kafaratun wa saumuli wa ana ajzi bihi. Setiap amalan itu ada kafarahnya, dan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita perhatikan di sini ada redaksi yang sedikit berbeda dari hadis-hadis ini, yang dari sinilah para ulama menjelaskan tentang makna pengecualian yang dimaksudkan dalam hadis ini, kenapa puasa diistimewakan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kita lihat kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, fa'ala riwayatil ula, untuk riwayat yang pertama yang tadi kita bacakan pertama kali, riwayat Bukhari dan Muslim tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakunu istithna'u shaumi minal a'malil mudha'afati fatakunul a'malu kulluha tudha'afu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyamu fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal 'adad bal yudha'ifuhu Allahu adha'afan katsiratan bighairi hasri adadin. Untuk riwayat yang pertama, bahwa puasa itu dikecualikan dari amal-amal, dari semua amal-amal yang lain yang dilipat gandakan. Ya, ini kan asalnya semua amal, amalan soleh, itu dilipat gandakan ya, menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kenapa dikecualikan puasa? Untuk riwayat yang pertama ini berarti puasa itu dikecualikan dari amal-amal yang semuanya dilipat gandakan tadi. Maka kalau semua amal-amal lain itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, dia dilipat gandakan tanpa ada batasan. Untuk perhatikan riwayat ini ya. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian kecuali puasa. Berarti pengecualiannya berhubungan dengan apa? Pelipat gandaan tadi. Kalau amal-amal lain dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, puasa keistimewaannya lebih daripada itu. Masya Allah. Dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Dilipat gandakan dia tanpa ada batasan. Kenapa? Alasannya atau dalilnya, kata Imam Ibnu Rajab, fa inna siyama minas sabri. Karena puasa itu merupakan bagian dari kesabaran. Ya. Dalam sebagian riwayat, itu bulan Ramadan, dalam sebagian riwayat yang sahih disebutkan dengan istilah ayyamus sabr. Bulan Ramadan disebutkan dengan hari-hari kesabaran. Coba antum perhatikan sifat sabar. Kan disebutkan di dalam Al-Quran keutamaannya. Ya, di surat Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu disempurnakan balasan pahala mereka tanpa batasan. Tanpa ada batasan. Dan puasa termasuk sabar. Kenapa? Di dalam puasa itu terkumpul semua jenis kesabaran yang diperintahkan dalam syariat. Bersabar menjalankan perintah Allah. Jelas. Kita diperintahkan berpuasa. Kita diperintahkan tetap melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yang lain. Kemudian bersabar meninggalkan larangan-larangannya. Ini jelas. Bukan cuma yang dilarang saja asalnya, iya kan? Bahkan sesuatu yang tadinya diperbolehkan, halal, tapi karena dalam rangka taat kepada Allah kita tinggalkan. Seperti makan, minum, dan syahwat. Ya, ini hubungan intim suami istri yang tadinya halal. Terdapat dalam puasa secara sempurna. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ketentuan Allah yang tidak, yang kita anggap ya musibah bagi kita, tidak menyenangkan bagi kita. Seperti kita menghadapi rasa lapar, kadang-kadang pusing, haus, kering tenggorokan dan seterusnya, tapi kita berusaha bersabar menghadapinya. Maka dari sisi inilah yang menjadikan puasa itu terkumpul padanya semua jenis kesabaran yang disyariatkan dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan puasa dengan keistimewaan ini, keistimewaan seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi tentang keutamaan sabar, yaitu pahalanya disempurnakan tanpa batasan, melebihi 700 kali lipat. Tentu ini juga ya nanti tergantung dari keimanan dan pengamalan puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh seorang hamba. Nah, jadi ini makna pengecualian dari riwayat yang pertama. Pengecualiannya berhubungan dengan dilipat gandakan amal kebaikan dan keutamaan. Jadi antum perhatikan, tentu ini motivasi besar bagi kita mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar seperti ini, masya Allah. Ya, jarang-jarang kita lalui dalam hidup kita. Itu sebabnya kita berusaha benar-benar mempraktikkan makna keimanan yang benar yang telah kita pelajari dalam kajian-kajian tauhid kita, apalagi kajian kita yang berhubungan dengan masalah menumbuhkan pohon iman di hati, kajian rutin kita. Kemudian kita mempraktikkan fikih Ramadan yang diajarkan oleh para ustadz-ustadz kita, ya, jazahumullahu khairan, agar kita bisa meraih keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini berdasarkan penjelasan berhubungan dengan pengecualian yang disebutkan dalam riwayat ini. Baik. Kemudian yang kedua, istitna atau pengecualian untuk riwayat yang kedua, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa amma ala riwayati thaniya, adapun untuk riwayat yang kedua, fastithna usiyami min bainil a'mali yarji'u illa anna sa'irul a'mali lil ibadi وَصِيَامُ اِخْتَصَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ مِنْ بَيْنِ أَعْمَالِ عِبَادِهِ وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ. Adapun makna yang kedua, maka dikecualikannya puasa dibandingkan amal-amal yang lain, itu kembali kepada makna semua amal-amal itu adalah untuk hamba. Adapun puasa Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi dirinya di antara semua amal-amal yang dikerjakan oleh hamba, dan Allah nisbatkan amal itu kepada dirinya. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, ketika disebutkan di dalam hadis, yada'u ta'amahu, yada'u syahwatahu, wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Hamba ini meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Ini yang tadi kita jelaskan bahwa keistimewaan ini tidak terdapat di dalam ibadah-ibadah yang lain, seperti yang terkumpul secara sempurna di dalam ibadah puasa. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan amalan ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala khususkan dan nisbatkan kepada dirinya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amal ibadah puasa ini adalah untukku, milikku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Taib. Kemudian riwayat yang ketiga, yang berhubungan dengan istitsna, pengecualian dalam riwayat yang ketiga. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, amma ala riwayati thalithah. Ini juga menunjukkan keutamaan yang besar puasa ya. Adapun untuk riwayat yang ketiga, karena tadi ada hubungannya dengan lafadznya menunjukkan kafarah. Ya. Kita lihat disebutkan di sini riwayat yang ketiga dalam Sahih Bukhari tadi. Likulli amalin kafaratun wa shaumu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal itu bisa menjadi kafarah, tapi puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini berarti berhubungan dengan amal itu bisa menjadi kafarah. Bisa menjadi gugur ketika seseorang ternyata ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ada dosa kedzaliman yang dilakukan semasa hidupnya, maka kita ingatkan hadis orang yang muflis, yang bangkrut, ya, yang dia bagi-bagikan amalnya karena ada orang-orang yang dia pernah zalimi di dunia, belum ditunaikannya sewaktu di dunia. Ini hubungannya sama masalah kafaroh ini. Kata Imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, untuk riwayat yang ketiga ini, falistithna'u ya'udu ila takfiri bil a'mal. Pengecualian di sini kembali kepada makna penebusan dosa dengan amal. Yaitu, ya, kata beliau, wa min ahsani ma qila fi hadzal fi makna dzalika ma qalahu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala. Dan termasuk yang paling baik yang menjelaskan tentang makna ini adalah pernyataan yang disebutkan oleh Imam Ibn Uyainah Al-Makki Al-Hilali, seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in, penduduk Mekah, ya, yang tentu sangat terpercaya dalam masalah riwayat hadis, yang sangat kuat hafalannya, dan seorang ulama yang selalu menjadi rujukan dalam ucapannya, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, hadza min ajwadil ahadithi wa ajalliha. Hadis ini adalah termasuk hadis yang paling baik dan paling agung. Idza kana yaumul qiyamati yuhasibullahu ibadahu, yuhasibullahu abdahu, wa yu'addi ma alaihi minal madhalimi min sa'iri amalihi hatta la yabqa illa shaum, fayatahammalullahu ma baqiya alaihi minal madhalimi wa yudkhiluhu bisawmil jannata. Kata beliau, ya, ketika menjelaskan maknanya, ketika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghisab hambanya, dihisab amal-amalnya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menunaikan, menyelesaikan kedzaliman-kedzaliman yang pernah dilakukan oleh hamba ini. Ya kan, kita ingat hadis riwayat Imam Muslim tadi tentang orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang tidak punya harta, benda, ya, tidak punya uang, ya, ini bangkrut. Dagangannya pun bangkrut. Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati man ya'til yaumal qiyamati walahul hasanatu amthalul jibal. Orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung. Sebesar gunung-gunung. Dalam riwayat lain, dia membawa pahala sholat, pahala puasa, dia membawa pahala sholat dan amal-amal kebaikan yang lain. Tapi, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mala hadza. Dia datang dalam keadaan pernah mendzalimi orang lain. Pernah menuduh orang ini, pernah memfitnah orang ini, pernah mengambil harta orang ini. Belum diselesaikannya sewaktu di dunia. Akhirnya apa? Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Dibagi-bagi kebaikan-kebaikannya. Iya kan? Kemudian setelah habis kebaikannya, masih ada kedolimannya, maka dosa orang tersebut yang pernah didoliminya dilemparkan kepada dirinya. Thumma turiha alaihi thumma turiha finnar. Ya, setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau di sini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghisab hambanya pada hari kiamat nanti, kemudian menunaikan ya hak-hak atau hal-hal yang menjadi kezaliman yang dilakukannya sewaktu di dunia, Allah tunaikan itu dengan semua amal-amal yang lain selain puasa. Dengan amal-amal lain dibereskan semua itu, kezalimannya dikembalikan semua kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, sehingga tidak tersisa lagi kecuali puasa. Kecuali pahala puasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan menanggung semua ya yang tersisa dari kedoliman-kedoliman hamba tersebut. Jadi ketika tidak ada lagi amalnya tinggal puasa, Allah tidak menjadikan puasa sebagai penebus kedoliman itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menanggungnya sendiri, menyelesaikannya, kedoliman-kedoliman yang tersisa itu. Setelah itu Allah akan masukkannya ke dalam surga dengan puasa, dengan pahala puasa. Jadi maksudnya di sini beliau mengatakan pengecualian ini, bahwa puasa itu amal kebaikan atau pahalanya tidak bisa dijadikan sebagai penebus dosa-dosa kedzaliman yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan membalas pahala puasa itu. Kemudian dengan sebab puasa ini Allah masukkan hamba ini ke dalam surga. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, dari penjelasan yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala. Jadi, ini semua menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan ibadah puasa. Ya, tentu ini berlaku ibadah-ibadah yang lain juga, tapi keistimewaan ini sudah kita sebutkan tadi. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan puasa? Ternyata ada tiga makna yang terkandung di dalamnya. Seperti penjelasan yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah ya keutamaan yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Karena ini berhubungan dengan keselamatan di akhirat nanti. Ya tentu juga ini bukan berarti kita meremehkan perbuatan zalim yang kita lakukan. Di dunia kita harus segera selesaikan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat pastinya. Selesaikan semua. Minta maaf, kembalikan barang yang pernah kita ambil tanpa hak. Kemudian minta untuk dihalalkan dan seterusnya. Karena tentu amal-amal tadi, ya tidak ada seorang pun yang menginginkan amal-amal seperti gunung yang dibawanya kemudian habis semua hanya karena menyelesaikan masalah-masalah kedzaliman yang pernah dilakukannya terhadap orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita tentu menginginkan amal-amal tadi menjadi sebab tingginya derajat kita di surga. Karena amal-amal itu kan, kalau orang sudah masuk surga pun dia akan menjadi sebab amal-amal itu untuk meninggikan derajatnya di surga. Dan ini pastinya diharapkan oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Yang jelas, puasa demikian besar keutamaannya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga Imam Ibnu Hibban dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kisah tentang dua orang yang dikatakan dari penduduk Yaman dalam sebagian riwayat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Annar rojulaini. Qadima ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Islam, masuk Islam. Wa kana fa kana islamahuma jami'an. Kemudian keduanya masuk Islam ketika itu. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam riwayat ini ya. Kemudian ternyata salah satu di antara keduanya aktsaru ijtihadan min sahibihi, lebih rajin beribadah dibandingkan temannya. Sampai kemudian mereka berdua bagus keislamannya, jelas sama-sama baik, cuma yang satu lebih rajin lagi, lebih semangat. Kemudian yang lebih semangat ini akhirnya ikut berjihad di jalan Allah dan gugur sebagai syahid. Sementara temannya yang satu masih diberi kesempatan oleh Allah hidup selama setahun, setelah itu dia wafat. Kata Talha radhiyallahu taala anhu, "Fara'aitu fil manami, fara'aitu fil manami, maka aku melihat dalam mimpiku, fima yaron na'im, ya, seperti yang dilihat oleh orang yang sedang bermimpi, aku melihat dalam mimpiku," kata Talha radhiyallahu taala anhu, "seolah-olah aku berada di depan pintu surga. Dan aku melihat dua orang ini, dua orang sahabat ini radhiyallahu taala anhuma." Ya, ketika aku melihat keduanya, tiba-tiba ada yang keluar dari surga, dari pintu surga, mempersilahkan yang masuk duluan, yang tadi meninggal terakhir, bukan yang lebih semangat beribadah, dipersilahkan masuk duluan. Setelah itu orang tadi keluar dari pintu surga tadi, mempersilahkan yang mati syahid tadi untuk masuk surga. Lalu dia datang lagi kembali kepadaku dan mengatakan, "Kembalilah kamu, belum tiba waktunya kamu." Sampai kemudian dia terbangun. Besoknya Talha radhiyallahu taala anhu, Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada para sahabat, karena ini mimpi yang baik tentu saja, menceritakan tentang keadaan tersebut dan semua mereka merasa heran. Akhirnya sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabatnya, ya, "Dari sisi mana yang kalian merasakan heran?" Yakni mimpi Talha ini bagian mana yang kalian merasakan heran padanya? Maka tentu mereka menceritakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashaddu ijtihadan min sahibihi." Orang yang pertama ini yang mati syahid, jelas lebih sungguh-sungguh dia beribadah. Bahkan dia berjihad dan terbunuh di jalan Allah. Tapi orang yang tadi, kenapa dia justru pertama kali masuk surga? Lebih dahulu masuk surga dibandingkan temannya ini. Berdasarkan mimpi tadi, kan yang pertama kali dipersilakan, yang meninggal setahun kemudian, iya kan? Dibandingkan yang mati syahid. Kenapa bukan yang mati syahid duluan yang dipersilakan? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa hadza qad asha ba'dahu bisana?" Bukankah orang ini, orang yang kedua tadi ini, hidup setelah temannya yang terbunuh itu setahun lagi? "Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah." "Alaisa qad adraka syahra Ramadan wa shaumahu?" Bukankah dia telah menjumpai bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya? Telah melaksanakan amal-amal kebaikan berjumpa dengan bulan Ramadan? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Kemudian dia juga telah melaksanakan sholat dalam setahun, sekian rakaat. Mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma, falama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Sungguh tingkatan di antara keduanya di surga itu lebih jauh dibanding, melebihi perbedaan antara langit dan bumi. Syahidnya dalam hadis ini apa? Seorang yang lebih semangat beribadah, berjihad di jalan Allah, tentu besar keutamaannya. Tapi ketika temannya ini mendapatkan kesempatan setahun lagi bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia bisa melaksanakan sholat dalam tahun itu, ternyata dengan keutamaan ini dia bisa meraih kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan temannya, sampai disebutkan lebih tinggi dibandingkan perbedaan antara langit dan bumi. Ini menunjukkan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain bisa meninggikan derajat seseorang, bahkan melebihi sahabat yang disebutkan tadi, lebih rajin, kemudian ikut berjihad di jalan Allah dan mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua adalah gambaran tentang keutamaan ibadah puasa, ya, yang sebentar lagi kita akan bertemu dengannya insya Allah, dan tentu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti kebiasaan orang-orang yang soleh agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan semangat untuk meraih keutamaan dan kemuliaan di bulan yang penuh dengan berkah ini, dengan selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mempraktikkan ilmu yang kita pelajari selama ini, mempraktikkan nilai-nilai keimanan dan ibadah yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian hafizakumullah, ya. Itulah nasihat yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini sehubungan dengan targhib, ya, motivasi untuk menyambut bulan Ramadan antara orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu mendapatkan keberuntungan dengan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, meraih keberkahan dan karunia-Nya utamanya di bulan Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berjumpa dengannya, dan setelah itu kita meraih keberuntungan dan terhindar dari segala bentuk kerugian. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Ya, dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ya, maka saya persilakan dari akhwat bisa ditulis dengan tulisan, adapun ikhwan bisa menyampaikan secara langsung. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, mohon penjelasan. Istilah dinaikkan derajatnya, apakah derajat itu yang dimaksud derajat di dunia atau di akhirat? Mau disebutkan derajat di dunia atau di akhirat, maksudnya sama saja kalau itu adalah derajat di sisi Allah. Ya. Tentu maksudnya derajat di sini adalah derajat yang berhubungan dengan kedudukan di sisi Allah. Karena perkara-perkara yang berhubungan dengan urusan dunia, yang berhubungan dengan kebaikan yang kita lakukan dalam urusan dunia, kan seperti itulah nanti derajat yang diraih seorang hamba di akhirat. Jadi tidak ada masalah, yang penting kita artikan derajat di sini adalah kedudukan di sisi Allah. Ya, kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang seorang yang mendapatkan kedudukan, dinaikkan derajatnya di akhirat nanti di surga. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembaca untuk seorang yang membaca Al-Qur'an dan memahami isinya, Iqra wa rattil, ya, bacalah dan tartillah. Sesungguhnya kedudukanmu di surga, tingkatanmu sesuai dengan sampai di akhir bacaan yang kamu baca di dunia. Jadi sama saja. Mau diartikan derajat di dunia atau di akhirat, yang penting maksudnya adalah kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kedudukan agama, tentu bukan yang berhubungan dengan kedudukan dalam urusan dunia. Nah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam beramal soleh? Apa ini? Di dalam apa ini? Dan khusyuk dalam beribadah. Iya, ini termasuk pembahasan yang sudah sering kita jelaskan di dalam kajian rutin kita. Bahwa ikhlas dan khusyuk itu kan buah dari iman. Sudah pernah kita bacakan dan jelaskan selalu. Iman itu diperumpamakan dalam Al-Quran di surat Ibrahim kan seperti pohon. Ya, di ayat ini ketika pohon tersebut akarnya menancap kuat ke dalam tanah, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit, Allah berfirman, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Pohon itu akan mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Maka berbicara tentang ikhlas, tentang khusyuk, cinta kepada Allah, takut, berharap, berlomba-lomba dalam kebaikan semua, ini adalah membicarakan pohon iman. Tidak mungkin buah itu akan keluar kalau pertumbuhan pohonnya tidak benar. Jadi ini bukan perkara yang bisa diusahakan dengan apa itu instan. Langsung orang mengatakan saya ingin ikhlas, jadinya ikhlas. Tidak. saya ingin khusyuk langsung jadinya khusyuk. Tidak, itu khusyuk sudah kita bahas juga sumbernya dari dalam hati. Ini hubungannya dengan iman. Jadi tidak akan tumbuh atau tidak akan mengeluarkan buah yang indah dan manis kalau pertumbuhan pohon tersebut tidak kita usahakan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akar pohonnya kita perbaiki, kemudian pertumbuhannya kita perhatikan, pengairannya. Makanya agama Islam, ya, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kama tsali ghaitsin, seperti hujan yang bermanfaat yang diturunkan di muka bumi. Jadi perlu pohon ini disiram dengan hujan wahyu. Perlu belajar agama, membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya. Juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pohonnya tumbuh dengan benar. Perlu untuk disingkirkan tumbuhan-tumbuhan pengganggu, rumput-rumput yang menghalangi pertumbuhan pohon ini dengan baik, supaya nanti tumbuhnya baik. Kalau tumbuhnya baik, maka Allah akan mudahkan untuk ikhlas, untuk khusyuk. Jadi harus dengan proses seperti ini, agar kita bisa meraihnya dan kita bisa menjaganya. Nah, makanya ayat tadi kan menyebutkan, pohon ini akan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah. Bukan hanya sekali-sekali keluarnya, tapi setiap saat. Sehingga khusyuk itu selalu menyertai hamba ini sepanjang sholatnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, dan selalu ada pada dirinya. Kalaupun ada godaan dan gangguan syaitan, maka dia akan berhenti sejenak untuk melawan godaan tersebut, kemudian lanjut lagi. Itulah pohon iman yang membuahkan buah yang benar setiap saat dengan izin Allah. Nah, apabila kita sholat, tiba-tiba kita lupa, misalnya, apa ini? Misalnya harusnya duduk tahiyat awal, tapi kita bangkit tapi belum sampai berdiri. Kita langsung duduk dan spontan ngomong astagfirullah. Apakah ini membatalkan sholat? Iya, kalau tidak sengaja. Lagi pula istighfar itu bukan pembicaraan dengan manusia. Ya. Kita tahu di dalam hadis yang sahih itu disebutkan ketika ada sahabat yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, itu tidak ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sahabat lain yang mengatakan yarhamukallah, itu yang disalahkan. Itu yang ditegur. Jadi boleh seorang itu berzikir kepada Allah dalam kondisi-kondisi seperti ini, apalagi dia tidak sengaja tadi istighfar. Ini tidak membatalkan sholatnya, cuman ya seperti tadi, memang ketika dia belum sempurna berdiri, hendaknya dia duduk, lanjutkan tahiyatnya, di akhirnya nanti dia sujud sahwi dua kali. Setelah dia bacakan tahiyat selesai, dia salam dulu, ucapkan salam, baru sujud sahwi dua kali, baru salam lagi. Itu caranya untuk menambal tambahan yang tadi dilakukannya tanpa sengaja. Karena kan tadi dia sudah hampir berdiri, berarti ada tambahan gerakan, iya kan? Tambahan istighfar juga. Maka dia cukup sujud sahwi dua kali. Setelah dia salam, sujud sahwi kemudian salam lagi. Itu yang dilakukannya. Apakah yang beradzan itu harus membaca doa setelah adzan? Tidak ada yang mengharuskan. Yang adzan atau bukan adzan pun tidak harus. Tapi apakah diutamakan, dianjurkan dia membaca doa Allahumma rabbahadi dan seterusnya? Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, menurut Syalalbani rahimahullah ta'ala, dia tidak perlu membaca adzan karena itu hanya ditujukan untuk yang mendengarkan saja. Nah, ya kemudian bacaan setelah adzan juga, yang paling bagus kita menggabungkan dua bacaan yang disebutkan dalam masalah ini. Ya, termasuk tadi Allahumma rabbahadih da'wati tamah dan seterusnya. Ada juga bacaan yang pertama, setelah selesai adzan kita baca dulu Raditu billahi rabban wabil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ya, karena ini juga ada keutamaan besar, jadi kita gabungkan dua bacaan tersebut setelah adzan, itu tentu lebih afdol dan lebih utama. Apa ini? Apakah tafsir surat Al-Mulk ayat ke-15 bisa diartikan anjuran untuk kita. Apa ini? Berapa ini? Konseling apa apa ini? Ayat ke-15 apa itu? Walladzi ja'ala lakumul ardo ya. Walladzi ja'ala lakumul ardo dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menundukkan kamu semua yang ada di muka bumi ini. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di permukaan bumi ini dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Ya, saya tidak mengerti pertanyaan ini maksudnya apa, dari mana hubungannya. Cuman kalau tafsiran dari ayat tadi itu adalah kebolehan kita melakukan perjalanan di muka bumi kemanapun, kecuali tempat-tempat yang ada larangan untuk kita pergi padanya. Jadi kita bisa berjalan atau berekreasi di muka bumi ini kecuali di tempat-tempat yang ada larangannya, seperti tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kaum Tsamud mungkin yang ada di Arab Saudi. Tidak boleh kita mengunjungi tempat-tempat tersebut atau tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, karena kalau azabnya turun, kita juga yang berada di situ akan kena azab tersebut. Naudzubillah min dzalik. Atau tentu ke negeri-negeri orang kafir yang di situ kita tidak bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Ya, termasuk yang dilarang untuk kita mengunjungi tempat-tempat tersebut, ya, dikecualikan karena ada hadis-hadis yang sahih atau ayat-ayat Al-Quran yang melarang mengunjungi tempat-tempat tersebut. Nah, ya, silakan kalau masih ada pertanyaan lain. Apa? Ya. Masih kabar Allah. Silakan. Di perkara mengenai dua poin ini, Pak. Dan atau tidak ada. Dua poin ini membuahkan berkah. Karena kita tidak poin ini. Apa pertanyaannya, Pak? Apakah dua poin ini tidak berkah bisa menemukan obat untuk kita sebagai orang yang sudah. Iya, barakallahu fikum. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz ini atau kalimat la tahzan ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ketika menghibur sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mereka berada di dalam gua di Bukit Thawr itu ketika dikejar oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if yaqulu li sahibihi, ketika beliau berkata kepada temannya, ini maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Yani Allah memiliki kebersamaan yang khusus. Mereka bukan hanya diawasi dan dilihat oleh Allah, tapi Allah akan mudahkan pertolongan dan penjagaan yang khusus bagi mereka berdua di dalam gua tersebut. Yang kedua, masalah la taghdab itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang menghimpun semua kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab sampai diulang 3 kali ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, la taghdab walaka aljannah, jangan marah dan bagimu surga. Ya, yang berhubungan dengan penerapan dari dua lafaz ini, tentu saja yang jelas-jelas keutamaannya, kalau yang berhubungan dengan masalah la tahzan, janganlah kamu sedih, ini Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam beberapa ayat Al-Qur'an orang-orang yang beriman, orang-orang yang merupakan wali-wali Allah, Allah telah lepaskan mereka, amankan mereka dari semua bentuk ketakutan dan kesedihan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut, tidak ada ketakutan pada diri mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Kata para ulama, khauf itu, rasa takut itu berhubungan dengan apa yang mereka hadapi di depan nanti. Ya, ini mereka tidak takut lagi menghadapi setelah kematian nanti bagaimana pertanggungjawaban amal. Allah telah mengamankan mereka karena mereka sudah mempersiapkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Adapun sedih ini berhubungan dengan hal-hal yang lalu yang ditinggalkan. Ini juga Allah Azza wa Jalla telah hibur mereka. Mereka tidak perlu khawatir lagi terhadap hal-hal yang mereka tinggalkan. Yang lalu-lalu yang mereka telah usahakan sewaktu di dunia. Nah, jadi seperti itu yang disebutkan dalam Al-Quran jaminan bagi mereka. Mereka-mereka yang telah melakukan amal-amal kebaikan, Allah lindungi dari hal tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan la taghdab, jangan marah. Ya, marah kita tahu keutamaannya, menahan marah itu sangat besar. Ya, dan ini termasuk di bulan puasa, keutamaan tersebut jelas lebih besar lagi. Karena menahan kemarahan dalam waktu-waktu yang biasa saja itu diperintahkan. Dan keutamaannya besar, apalagi di bulan Ramadan yang ketika itu amal-amal kebaikan dilipat gandakan. Apalagi tadi yang telah kita bahas, menahan marah kan juga merupakan bagian dari upaya untuk menguatkan kesabaran, ya, berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu keutamaannya di bulan Ramadan semakin besar lagi kalau kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.